Terdapat hadis yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, fi fitnatil qabr, yang menerangkan tentang peristiwa yang terjadi di alam kubur, kaitannya dengan fitnah di alam barzakh. Dan telah kita terangkan bahwa makna dari fitnatul qabr yaitu ujian yang dialami oleh seorang hamba setelah dia meninggalkan dunia dan memasuki alam kubur. Dia akan didatangi oleh dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bertanya kepadanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa Nabi yang diutus kepadanya. Dan di sini beliau menyebutkan hadis ini secara ringkas. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mun'ama yaqulu," bahwa orang yang diberi kenikmatan, yang dimaksud kenikmatan di sini adalah kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Sebab seseorang ketika dia memasuki alam kubur, ada yang merasakan na'imul qabr, merasakan nikmatnya di alam kubur, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya dan Allah Azza wa Jal memperlihatkan kepadanya tempat duduknya nanti di dalam al-jannah, sehingga dia sangat merindukan untuk segera ditegakkan hari kiamat dan masuk ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya di dalam al-jannah. Sebagaimana di alam kubur juga ada yang mu'adzab, ada yang merasakan siksaan kubur disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena berpalingnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, innal mun'ama yaqulu, orang yang diberi nikmat yaitu kenikmatan di alam kubur, ketika dia ditanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya, maka dia mengatakan, ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wa ajabna wattaba'na, bahwa dia telah datang kepada kami, yaitu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah datang kepada kami dengan membawa bayyinat, dengan mendatangkan hujjah-hujjah yang jelas, dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang kuat, wal huda, dan beliau mendatangkan kepada kami hidayah. Agama Allah Azza wa Jal merupakan hidayah. Kitabullah Al-Quranul Karim adalah hidayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah tersebut untuk disampaikan kepada umat ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Engkau wahai Rasul memberi hidayah, mengarahkan, membimbing manusia ini kepada jalan yang lurus. "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah Azza wa Jal yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan membawa agama yang hak. Maka disebutkan di dalam hadis ini menerangkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hidayah, yang dengannya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya ibadah di atas ilmu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', itulah hidayah. Fa amanna, maka kami pun mengimani, kami beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajabna, dan kami memenuhi ajakannya. Apa yang menjadi ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami memenuhinya. Sebab memenuhi ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menghidupkan hati-hati para hamba, yang menyebabkan mereka berjalan di atas hidayah. Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian istijabah, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati-hati kalian. Wattaba'na, dan kami mengikutinya, yaitu mengikuti apa yang menjadi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa ucapan orang ini yang ditanya di alam kubur, dia mengumpulkan antara ilmu dan amalan, bukan sekedar teori. Datang kepadanya hujjah-hujjah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui itu sebagai kebenaran, dia mengetahui itu sebagai hidayah, sehingga dia mencukupkan dengan itu, dia mengimaninya. Namun tidak cukup hanya sekedar iman, tidak cukup hanya sekedar meyakini, namun diwujudkan dalam bentuk ittiba'. Wa ajabna, kami memenuhi panggilannya, dan kami ittiba', mengikuti apa saja yang menjadi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi seorang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Maka hadis ini menerangkan tentang keutamaan ilmu. Dengan ilmu seseorang melakukan amalan saleh yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu maka dia membangun keimanan di atasnya, sehingga imannya iman yang sahih. Demikian pula amalannya amalan yang sahih. Wa annal mu'adzaba yaqulu, sementara orang yang disiksa, disiksa di alam kubur sebelum disiksa di alam akhirat, yaqulu, dia mengatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengucapkannya. Artinya, dia mengucapkan itu bukan karena ilmu. Dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dia tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan sesuatu hanya karena mengikuti apa kata orang. Yaquluna syai'an faqultu, aku mendengarkan orang ngomong begini, maka aku mengucapkannya. Aku mendengarkan orang mengatakan ini, maka aku pun mengatakannya, tanpa dia mengetahui itu benar atau tidak. Bisa jadi benar yang dia ucapkan, tapi tidak dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kejahilan. Dibangun di atas kejahilan, dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan tentu seseorang yang tidak membangun apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi pandangannya, tanpa ilmu yang jelas dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kejahilan, ini termasuk di antara sebab seseorang diazab, disiksa di alam barzakh. Ada sarana-sarana yang memungkinkan bagi dia untuk menuntut ilmu. Ada wasail, sarana untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memungkinkan bagi dia untuk belajar, namun dia mengabaikan, dia menelantarkan, dia menyanyiakan waktunya, enggan untuk menuntut ilmu, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menyebabkan seseorang disiksa di alam barzakh. Wallahu musta'an. Wa fihi ma, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim An Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah azza wa jalla kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, yufaqihhu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk memahami agamanya. Allah azza wa jalla memberi taufik kepadanya untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu dan memahami ilmu tersebut, yang kemudian dengannya dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim. Hadis yang masyhur, yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan atau tanda kebaikan yang Allah azza wa jalla berikan kepada seorang hamba. Tanda kebaikan itu bukanlah ketika seorang hamba diberi kekayaan dunia. Tanda kebaikan dalam kehidupan dunia bukanlah ketika seorang hamba diberi jabatan yang tinggi. Namun tanda kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah memberi taufik kepadanya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kebaikan. Oleh karena itu, ilmu mengangkat kedudukan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jal tidak pernah meminta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta satu penambahan kepada Allah kecuali penambahan ilmu. Kecuali penambahan ilmu. Allah Azza wa Jal berfirman, wa qul rabbi zidni ilman, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya penambahan ilmu. Sebab dengan penambahan ilmu tersebut menyebabkan seorang berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, as-siratul mustaqim, yang menentukan keselamatan seorang hamba dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, termasuk di antara doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepadamu ya Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang memberi manfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali ilmu syar'i, ilmu agama, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat al-fajr, salat subuh, setelah salam atau sebelum salam dia berdoa, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiga perkara ini yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa dengannya. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali permintaannya dengan ilmu. Kemudian setelah itu rezeki, rezeki yang halal. Maka ini menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu, bahwa dengan ilmu seseorang membangun amalannya, dengan ilmu seseorang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dia menyelami kehidupan dunianya, dia butuh ilmu, apalagi hal-hal yang kaitannya dengan ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mafhumul mukhalafa, pemahaman yang terbalik dari hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agamanya. Yang dimaksud fahamkan tentang agamanya di sini, agama secara umum mencakup perkara tauhid, permasalahan akidah, tentang hukum-hukum syar'i, tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebaliknya yang difahami dari hadis ini, bahwa ketika seseorang tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, dia lebih memilih untuk menyelami kehidupan dunianya, sibuk dengan urusan dunia, tidak punya ihtimam, tidak merasa penting untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Itu tanda bahwa Allah Azza wa Jal tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Sebab tanda kebaikan ketika seorang hamba diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguh, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam agama ini, semangat di dalam menuntut ilmu, semangat dalam mengamalkan ilmu, maka pasti Allah Azza wa Jal akan mengarahkan dia kepada kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjalan di atas jalan kami, bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalan kami, kami pasti akan mengarahkan dia untuk berjalan di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihima an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku dengannya, dengan membawa hidayah dan ilmu, kamathali al ghaythil kathir, seperti hujan lebat, seperti hujan deras. Ini termasuk bentuk dharbul amthal, menyebutkan perumpamaan-perumpamaan sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak al-amthal, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan tentang hidayah yang beliau bawa, ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kitabullah dan as-sunnah, itu seperti hujan lebat, hujan yang deras. Dari sisi mana persamaan antara air hujan dengan ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari sisi bahwa air hujan itu akan menghidupkan permukaan bumi, akan menyebabkan tumbuhnya berbagai macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. dan akan menyebabkan hidupnya makhluk yang ada di sekitarnya, hewan-hewan, demikian pula manusia, mereka membutuhkan air. Menghidupkan makhluk, menghidupkan jasad mereka. Maka demikian pula apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hayatun lil qulub, menghidupkan hati-hati para hamba. Hati yang tidak diisi dengan iman, hati yang tidak bersemi di dalamnya kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah qalbun mayyit, hati yang mati, bangkai, meskipun pemiliknya masih bisa berjalan di muka bumi. Namun pada hakikatnya dia seperti bangkai yang berjalan. Kenapa? Tidak ada iman. Maka iman yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menghidupkan hati-hati para hamba. Mereka hidup dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali disebut bahwa dengan menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati itu menjadi hidup. Kalau tidak, akan menjadi mati. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu." Aw man kana maytan fa ahyaynahu. Sebelumnya mati, fa ahyaynahu. Maka kami pun menghidupkannya. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami memberikan padanya cahaya yang dengannya dia berjalan di muka bumi ini. Dan telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang memenuhi ajakan Allah dan Rasul itulah yang akan menghidupkan hati-hati mereka. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati-hati kalian. Ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasul memerintahkan kalian untuk menegakkan salat, ketahuilah bahwa di dalam salat akan menghidupkan hati kalian. Ketika kalian diperintahkan untuk berpuasa, ketahuilah bahwa dengan berpuasa itu akan menghidupkan hati kalian. Dan demikian seterusnya. Seluruh perintah-perintah yang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mengamalkannya akan menghidupkan hati-hati mereka. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perumpamaan hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamatsalil ghaitsil katsir, seperti hujan yang lebat. Asaba ardhan, yang turun ke satu permukaan bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma. Maka ada bagian dari permukaan bumi tersebut yang mana permukaan bumi ini tayyibah, tanahnya itu baik, siap untuk menjadi subur dan gembur, siap menerima air hujan tersebut. Ketika air itu turun, maka tanah ini siap untuk menampungnya, lalu kemudian memberi manfaat bagi tanah tersebut untuk dirinya dan untuk yang lain. Bagaimana kondisi tanah tersebut? Qabilatil ma, dia menerima air tersebut. Air itu masuk ke dalam sela-sela tanah tersebut. Fa ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir, yang menyebabkan tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak, yang lebat. Maka ini permisalan yang pertama. Sebidang tanah yang ketika air hujan itu turun, dia menerimanya dengan baik. Lalu kemudian bersatu dengan tanah tersebut, menyebabkan tanah itu menjadi gembur, sehingga menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Jenis yang kedua, wa kanat minha ajadib amsakatil ma, fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazara'u. Permukaan tanah yang kedua, ajadib. Yang dimaksud ajadib disebut ardun atau aradhi jadba, yaitu permukaan tanah yang keras, yang tidak menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Namun kelebihannya, dia bisa menampung air. Tanaman tidak tumbuh di situ, tapi dia bisa menampung air, sehingga memberi manfaat. Fasyaribu, mereka meminum dari air tersebut. Wasaqau, dan mereka memberi minum kepada hewan ternak mereka. Wazara'u, dan mereka pun bercocok tanam dengan menggunakan air itu. Yang diarahkan ke sawah mereka, ke kebun mereka. Sehingga ini juga memberi manfaat kepada kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini yang kedua. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Lalu kemudian permukaan tanah yang ketiga, ketika air hujan itu turun, innama hiya qi'an. Yang mana permukaan bumi ini, tanah tersebut hanyalah qi'an. Apa yang dimaksud qi'an? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumbitu kala, tidak menyebabkan tumbuhnya berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tidak menyebabkan tumbuhnya tanaman. Wala tumsiku ma'an, dan juga tidak menahan air, sehingga tidak membentuk kolam. Berbeda dengan jenis tanah yang kedua. Air hujan turun mampu menampung air sehingga bermanfaat, menjadi kolam, menjadi danau, sehingga tetap ada manfaatnya. Tapi yang ketiga ini tidak menampung air, sehingga ketika air hujan itu turun maka dia langsung mengalir itu, tidak menampungnya, dan juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perumpamaan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Dan ini adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, yang mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberi manfaat kepadanya apa yang Allah Azza wa Jalla mengutus aku dengannya, sehingga dia menjadi orang berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan perumpamaan orang yang tidak peduli, yang tidak menerima hidayah yang Allah Azza wa Jalla mengutus rasulnya dengannya, tidak peduli dengan agama ini, enggan untuk belajar, enggan untuk menuntut ilmu, apalagi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kata para ulama, di sini ada tiga permisalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permisalan yang pertama, tanah yang gembur. Tanah gembur ini adalah perumpamaan seseorang yang ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberi manfaat untuk dirinya, dan dia juga memberi manfaat kepada makhluk dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka ini perumpamaan seorang yang dia mempelajari agama Allah, dia menuntut ilmu, dan dia mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain. Maka ini keutamaan yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan telah kita sebutkan sebagian dari dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan seorang yang mempelajari agama Allah lalu kemudian mengajarkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan sebidang tanah yang yang ajadib, kering, tidak menyebabkan tumbuhnya tanaman, namun dia mampu menampung air tersebut. Maka ini permisalan orang yang dia membawa ilmu, dia punya ilmu, dia memiliki ilmu, dia mempelajari kitab Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang lain lebih mampu mengambil manfaat dari ilmu tersebut daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu ada seorang, dia membawa riwayat, dia mungkin membawa sanad Al-Qur'an Karim, dia penghafal Al-Qur'an, dia muqri, dia punya sanad, tapi dia tidak mengamalkan isinya. Dia bisa memberi manfaat kepada orang lain, dia bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak atau kurang mengamalkan isi kitab Allah Azza wa Jalla. Atau seseorang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui hadis, namun dia kurang memanfaatkan kandungan dari hadis tersebut. Ketika dia menyampaikan kepada orang lain lebih mengambil manfaat, lebih semangat dalam mengamalkannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Boleh jadi orang yang membawa ilmu dia tidak faqih, dia tidak memahami apa yang dia bawa itu. Dia sekadar membawa riwayat. Ya, dia mengetahui ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi amalan tidak. Ketika dia sampaikan kepada orang lain lebih memanfaatkannya. Dia mampu untuk mengetahui maknanya, kandungannya, lalu kemudian dia mengamalkannya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaribu wasaqau wazarau. Mereka, orang lain memanfaatkan, mereka minum dari air tersebut dan mereka memberi minum kepada hewan ternak mereka dan mereka bercocok tanam dengan air tersebut. Kemudian permisalan yang ketiga yaitu sifat tanah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qi'an, yaitu tanah yang ketika air hujan turun tidak menumbuhkan tanaman dan tidak juga mampu menampung air sehingga dia tetap saja dalam keadaan tandus, tidak memberi manfaat untuk dirinya dan tidak pula memberi manfaat kepada yang lainnya. Ini perumpamaan seorang yang tidak memiliki perhatian untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahuma an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah, yaitu orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam hati mereka, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Hadis ini sudah kita terangkan sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang makna dari firman Allah dalam surah Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang maknanya jelas, tidak bisa dibawa ke sana kemari. Maka itu adalah induknya Al-Kitab. Ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tersamarkan maknanya, memiliki makna dua atau lebih. Nah, orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, lalu kemudian mengarahkannya kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Memang tujuannya mencari fitnah. Tujuan mereka adalah untuk membenarkan kesesatan yang mereka miliki. Oleh karena itu jangan heran apabila ada dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka juga berdalil dengan ayat. Bukankah di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika muncul kelompok khawarij, Apa alasan khawarij? Dalil, ayat dari Al-Quran Al-Karim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Ayat ini digunakan untuk mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Tidaklah engkau mendapati ada satu kelompok bid'ah ketika mereka hendak membenarkan kebid'ahan yang mereka lakukan, biasanya mereka mengutip ayat mutasyabihat yang tujuan mereka adalah untuk mencari fitnah dan untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, yang wajib bagi seorang di dalam mempelajari kitab Allah, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengarahkan kepada usul ahli sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip ahli sunnah itu sudah jelas. Apabila terdapat satu nas atau satu ayat yang memungkinkan untuk dibawa oleh kalangan ahlul bid'ah kepada apa yang menjadi pemahaman mereka dan menyelisihi prinsip ahlus sunnah, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah penakwilan yang batil. Itu adalah takwil yang batil. Karena prinsip ahlus sunnah tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan umatnya, yang diutus oleh Allah kepada umatnya sebelum aku, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan di kalangan umat Nabi tersebut pasti ada yang menjadi hawariyun. Yang dimaksud al-hawariyun yaitu orang-orang dekatnya Nabi tersebut. Orang-orang dekatnya Nabi. Orang-orang dekatnya Nabi Isa alaihissalam disebut hawariyu Isa. Mereka disebut sebagai al-hawariyun, jadi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang dekatnya dari kalangan para sahabatnya. Mereka ini orang-orang pilihan. Mereka ini orang-orang yang utama, yang paling mengerti tentang apa yang datang dari nabi tersebut. Dan ini bersifat umum, ya. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini sifatnya umum. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau umat-umat sebelumnya, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi pengikutnya segelintir, ar-rahtu, antara 3 hingga 10 orang yang menjadi pengikutnya. Bayangkan, yang lain sesat. Aku melihat ada seorang nabi pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Dan bahkan aku melihat ada seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Tidak ada yang mengikutinya. Jadi, ma'asyiral muslim rahimakumullah, apa yang disebutkan di sini bahwa setiap nabi itu ada hawari. Ada orang-orang dekat. Ini sifatnya umum. Secara umum para nabi demikian. Wa ashabun, dan mereka memiliki para sahabat. Yang biasanya mereka ini adalah orang-orang yang paling afdal, orang-orang yang paling mulia dibandingkan orang-orang yang tidak dekat dari nabi tersebut. Nah, maka ini juga menerangkan tentang keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga termasuk al-hawariyun. Mereka adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata para ulama, apabila engkau tanya kepada Yahudi, man khairu ahli millatikum, siapakah orang terbaik yang ada di agama kalian, yang berjalan di atas agama kalian, maka mereka akan menjawab ashabu Musa, teman-temannya, para sahabatnya Nabi Musa, itu orang-orang terbaik. Demikian pula apabila engkau bertanya kepada Nasara, man khairu ahli millatikum, siapakah orang yang terbaik yang ada di dalam agama kalian, niscaya mereka akan menjawab ashabu Isa, hawariyu Isa, para sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Namun apabila kalian bertanya kepada Rafidah Syiah, man syarru ahli millatikum, siapa orang yang paling jahat yang ada di dalam agama kalian, maka mereka akan menjawab ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah ar-Rafidah, mereka justru menuduh orang-orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan murtad, ya, tuduhan kafir, tuduhan taghut, al-jibt. Itu Syiah Rafidah. Adapun Ahlus Sunnah, kaum muslimin secara umum, ketika mereka ditanya siapakah orang terbaik yang ada di dalam agama kalian, mereka akan menjawab ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana sifat mereka? Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka berpegang kepada sunnahnya, sunnah Nabi tersebut. Mereka berpegang kepada sunnah Nabi tersebut, menjadikan itu sebagai pedomannya, mereka berhukum dengannya, mereka jadikan sebagai sumber mereka di dalam beramal. Ini secara umum, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada permasalahan, ketika ada problem, maka mereka merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak merujuk kepada akal, tidak merujuk kepada perasaan, tidak merujuk kepada mimpi-mimpi, tidak merujuk kepada hal-hal yang sama sekali tidak ada bimbingannya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi ini mereka memiliki ilmu. Ya'khuduna bi sunnatihi, mereka berpegang teguh kepada sunnah, menunjukkan mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu mereka mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hingga sekarang alhamdulillah sampai kepada kita apa yang telah dinukil oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah din, itulah ilmu yang hakiki. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka beriktida, mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabinya. Mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Perhatikan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang pilihan ini mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ilmu, ya'khuduna bi sunnati, mereka berpegang kepada sunnahnya. Amalan, yaqtaduna bi amrihi, mereka mengikuti apa yang diperintahkan. Itu dalam hal beramal, beramal salih. Maka demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berpegang kepada sunnah, mempelajari sunnah, dan mereka mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. Kemudian akan datang satu masa, تخلف من بعدهم, akan tiba satu masa setelah masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para nabi dan rasul, akan datang masa-masa berikutnya. Khulufun, khulufun itu jamak dari khalfun, khalfun dengan lam yang disukun. Dan yang dimaksud khalfun, yaitu menjadi panutan yang buruk, menjadi panutan yang buruk, itu khalfun. Berbeda dengan khalafun, khalafun, lam yang di fathah, itu menjadi panutan dalam kebaikan, menjadi panutan dalam kebaikan. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang munculnya kelompok yang mereka itu berjalan di atas penyimpangan dan kesesatan, fa khalafa min ba'dihim khalfun, khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya, dan akan muncul khalf, generasi buruk, khalfun, mereka menelantarkan salat, mereka lebih mengikuti syahwat mereka, dan mereka terjatuh dalam penyimpangan. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan muncul kaum-kaum setelahnya, khulufun. Bagaimana ciri kaum ini? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Ini sifat yang buruk, yang pertama. Yang ada pada mereka generasi pelanjut yang buruk, tidak mengikuti generasi sebelumnya yang berada dalam kebaikan. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Yaquluna ma la yaf'alun, kata para ulama, ini kaitannya dengan kelalaian mereka dari sisi amalan. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak mengamalkannya. Mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri lupa tentang dirinya, dia tidak melakukan kebaikan itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kalian baca kitab, kalian perintahkan orang untuk berbuat kebaikan, kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Ya. Menyampaikan kebaikan kepada orang, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri, dia tidak beramal saleh. Maka di sini kelalaian dari sisi amalan, mereka tidak mengamalkan, mereka tidak melakukan amalan saleh. Yang kedua, wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Nah, ini kelalaian dari sisi ilmu. Mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Apakah disebabkan karena kejahilan? Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang datang dari ajaran para nabi mereka. Seperti Nasara. Kaum Nasara semangat dalam beramal, tapi mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama mereka, sehingga mereka terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah, ya, kesungguhan namun tidak diberangi dengan ilmu, menyebabkan mereka tersesat. Atau mereka sengaja, mereka tahu mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut, seperti kaum Yahudi. Makanya dua kaum inilah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlindung darinya di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita berlindung dari jalannya orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai, Yahudi, ketika mereka tidak mengamalkan apa yang mereka miliki dari ilmu. Dan orang yang sesat, Nasara, ketika mereka mengamalkan tanpa didasari dengan ilmu, sehingga mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintahkan dengannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min." Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Ini kaitannya dengan ingkar al-munkar, mengingkari kemungkaran. Terjadi satu kemungkaran, maka bagaimana cara kamu mengingkarinya? Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, tidak mampu maka dengan lisannya, tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah imannya. Demikian pula disebutkan dalam hadis ini, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka, mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia juga seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan kalbunya, dengan hatinya, dia juga seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan tidak ada lagi setelah itu keimanan yang dimiliki oleh seseorang walaupun seberat biji sawi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kaitannya dengan ingkar al-munkar, mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi. Apabila seseorang mampu merubah dengan tangannya, maka rubah dengan tangannya. Yaitu bagi seseorang yang memang dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan, misalnya pemerintah. Oleh karena itu kata para ulama, hal-hal yang kaitannya dengan merubah kemungkaran dengan tangan itu adalah wewenang pemerintah. Ya, maka ketika seseorang melihat ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakat dan dia hendak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut dengan tangan, laporkan kepada pemerintah, sampaikan kepada penguasa. Bukan dengan cara membentuk kelompok tersendiri, ya, atau membentuk front tersendiri, lalu kemudian merekrut sekian banyak kaum muslimin, lalu menggerebek tempat-tempat tersebut. Sampaikan pada penguasa, itu adalah wewenang pemerintah. Tidak mampu, maka dengan lisan, sampaikan dengan mendakwahi mereka, menasihati mereka. Tidak mampu, maka minimal ada pengingkaran di dalam hati. Ada pengingkaran di dalam hati. Kalau dia sudah tidak mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, maka berarti tidak ada keimanan di dalam hatinya. Allahu musta'an. Tapi bukan berarti dia kafir, ya. Bukan berarti dia langsung kafir gitu, enggak. Ya. Menunjukkan dia imannya terangkat dan yang tersisa adalah keislamannya. Namun menunjukkan iman yang sangat-sangat lemah ketika seseorang mengingkari dengan hatinya. Tapi minimal ada pengingkaran. Ada pengingkaran. Kadang-kadang, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, seseorang di sebuah tempat atau di kendaraan, lalu kemudian diputar musik kemungkaran. Ya, tidak setiap orang mampu mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya untuk menasihati. Kadang-kadang ada momen memungkinkan bagi kita untuk menasihatinya. Ya, tapi kadang-kadang kondisinya tidak memungkinkan untuk menasihatinya karena sesuatu dan lain hal. Maka minimal ada pengingkaran di dalam hati bahwa ini kemungkaran, ini kemaksiatan. Ya. Adapun seseorang yang dia naik di atas kendaraan kemudian diputar musik-musik kemungkaran, lalu dia kakinya sampai bergoyang-goyang atau dia ikut bersiul misalnya, berarti dia tidak melakukan kemungkaran itu. Dia tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Allahu musta'an. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, inna nasma'u ahaditha min Yahud tu'jibuna. Wahai Rasulullah, kami mendengarkan hadith-hadith, berita-berita yang datang dari orang Yahudi yang membuat kami kagum dengan berita-berita mereka. Afatara annaktuba ba'daha. Bagaimana pendapatmu kalau kita menulis sebagian dari berita-berita yang datang dari mereka, Yahudi? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahudu wan nasara. Apakah engkau termasuk orang yang ragu, wahai Umar, seperti ragunya Yahudi dan Nasara terhadap agama mereka? Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah. Aku telah membawa syariat ini kepada kalian dalam keadaan baydha, putih, jelas, gamblang, jernih. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau seandainya Musa itu masih hidup pada zaman kita sekarang ini, maka tidak diperkenankan baginya kecuali dia harus mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini mirip seperti hadis yang sudah kita terangkan sebelumnya di dalam bab al-wasiyatu bi kitabillah, yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Thabit ibn al-Harith. Ya, coba dilihat lagi dari hadis Abdullah bin Thabit ibn al-Harith al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan Abdullah bin Thabit memperingatkan Umar radhiyallahu taala anhu dengan adanya perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Masih ingat ya? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Walhasil, kesimpulan dari hadis ini bahwa seorang muslim mencukupkan hidayah itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membutuhkan untuk mendapatkan penukilan-penukilan dari Bani Israel, walaupun dari kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena seluruh kitab-kitab, Taurat, Injil, seluruhnya telah terhapus dengan diturunkannya kitabullah Al-Quranul Karim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an, dan diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah Al-Khushani Asy-Syami, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi perselisihan tentang nama beliau, perselisihan yang banyak sekali. Ada yang mengatakan beliau bernama Jurthum, ada lagi yang berpendapat yang lain dari nama beliau. Walhasil terjadi khilaf. Ada yang mengatakan dia bernama Lashir, ada lagi yang lain, tapi dia masyhur dengan kunyah Abu Tha'labah radhiyallahu taala anhu marfu'an, yaitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna allaha farada faraidah fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah menetapkan perkara-perkara yang wajib, maka jangan sekali-kali kalian menelantarkannya. Apabila telah ditetapkan hukum wajibnya, jangan kalian meninggalkannya dan menelantarkan kewajiban itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah azza wa jal telah menetapkan batasan-batasan, yaitu syariat, syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'taduha, jangan kalian melampaui syariat tersebut, yaitu dengan cara meninggalkan apa yang telah disyariatkan. Wa harrama asya fala tantahikuha, dan Allah azza wa jalla telah mengharamkan beberapa perkara-perkara, maka jangan sekali-kali kalian melanggarnya. Wa sakata an asya rahmatan lakum ghairan nisyanin, dan Allah azza wa jalla mendiamkan dari sesuatu, tidak menerangkan hukum haram atau halal, sebagai bentuk rahmat bagi kalian. Ghairan nisyanin, bukan karena Allah lupa untuk menjelaskannya. Fala tabahathu anha, maka jangan kalian mencari-cari tentang perkara-perkara tersebut, berupaya untuk mengutak-atiknya bagaimana caranya supaya menjadi haram misalnya, sementara Allah azza wajal mendiamkannya dan tidak menerangkan hukumnya. Hadithun hasan rawahu Ad-Darqutni wa ghairuh. Hadith ini hadith hasan, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan yang lainnya. Hadith ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama ada yang melemahkan riwayat ini, namun diterangkan oleh Al-Hafidh bahwa riwayat ini dikuatkan dengan nas-nas yang lain yang menunjukkan kebenaran kandungan dan isi yang terdapat di dalam hadis ini. Dan yang semisal dari hadis ini juga sudah sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada bab kewajiban seseorang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah, wajib bagi kita untuk menjaganya. Apa yang telah ditetapkan syariat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menjaganya, jangan kita melampauinya dan meninggalkannya. Dan Allah azza wa jal mengharamkan perkara-perkara, maka jangan sekali-kali kita melanggarnya dengan mengerjakannya. dan Allah Azza wa Jalla mendiamkan, tidak menerangkan beberapa perkara, itu sebagai bentuk rahmat. Maka ini juga yang telah kita sebutkan sebelumnya, dalil ya, atau kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil asyai al-ibahah hatta ya'tiya dalilun ala man'ih, bahwa sesuatu, asal hukum sesuatu itu mubah, halal, diperbolehkan hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu terlarang. Sesuatu yang tidak disebutkan secara nas dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jal mendiamkannya dan tidak menerangkan hukumnya, maka itu hukum asalnya halal. Ini dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan muamalah, adapun dalam perkara ibadah, asal hukum sesuatu adalah terlarang, tidak boleh melakukannya hingga ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Saya kira sampai di sini, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat. Afwan agak tergesa-gesa karena saya sudah menghitung ini, gimana caranya supaya kitab ini bisa selesai di hari yang ke-29 dari bulan Ramadan. Ya, jadi saya berupaya insyaallah, semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.